الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب يا إخوة, kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Salah Satu Usul dengan syarah Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala di halaman 170. Mungkin kita ulang sedikit Al-Iman At-Tafsili. Kata beliau, hada yakhtalifu fihi an-nasu bihasabil ilm. Mengenai iman tafsili ini, orang-orang berbeda sesuai dengan perbedaan ilmu, pengetahuan yang ada pada orang-orang. Lakinnal maqsudahuna, namun maksudnya di sini adalah anna tahqiqa hadha rukni min arkanil iman yakunu bitahqiqi ma sabaqa. Bahwa perealisasian rukun ini merupakan bagian di antara rukun iman yang telah berlalu. Ya. Mengenai hal ini, wa ba'da dzalika al-imanu bi kulli ma ja'a bil kitabi was sunnah min awsafil malaikati wa min ahwalihim. Dan berikutnya ialah beriman kepada segala keterangan yang datang dari Quran dan sunnah mengenai sifat-sifat malaikat dan keadaan mereka. Ya, min ahwalihim. Ya, kemudian kata beliau, ya, kita mengimani sifatin khalaqahum, dengan sifat yang Allah ciptakan mereka. Wa maqamahum inda rabbihim wa anwa'i a'malihim wa a'mali ma wukilu bihi. Ya. Dan sifat-sifat, ya, dan kedudukan mereka di sisi Rabb mereka, dan berbagai jenis tugas-tugas dan amal per amal mereka yang mereka diserahkan tugas tersebut kepada mereka. Kita imani ini. Ya, misalkan Jibril keterangannya diberikan, ya, tugas memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para rasul, maka kita imani. Fakullu minal imani at-tafsili. Maka ini fakulluhu minal imani at-tafsili. Ini semua bentuk dari keimanan yang terperinci kepada malaikat. Nanti ada keimanan global. Ada malaikat-malaikat yang enggak Allah sebutkan nama dan tugasnya, kita imani aja. Nah, malaikat-malaikat yang disebutkan namanya dan tugasnya, maka kita imani tersebut. Man 'alima syai'an minan nususi fi dzalika wajaba 'alaihi al-imanu bihi. Dan siapa yang mengetahui, ya, ada dari nas-nas dari Quran sunnah mengenai hal ini, maka wajib bagi dia mengimaninya. Lakinna tahqiqa rukni yakunu bil makna al-awwali. Namun perealisasian rukun tersebut sesuai dengan makna yang pertama. Wa kadzalika al-imanu birrusuli, demikian pula iman kepada para rasul. Idza amana al-muslimu bi annallaha arsala rusulan ba'athahum bit-tauhid. Apabila seorang muslim dia telah mengimani bahwa Allah mengutus para rasul, yang Allah mengutus mereka para rasul tersebut dengan membawa tauhid, yad'una aqwamahum ila tauhid, yang rasul tersebut mendakwahkan kaumnya kepada tauhid, mengajak kaumnya kepada tauhid, wa annahum balagu ma amaru bih, wa annahum balagu ma umiru bihi, dan mereka menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, wa ayyadahumullahu bil mu'jizati, dan Allah telah mendukung, menguatkan mereka dengan berbagai mukjizat, wal barahini wal ayati, dengan burhan-burhan, bukti-bukti dan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, ad-dalati ala sidqihim, yang menunjukkan akan kebenaran mereka, wa annahum kanu atqiyaa bararah, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, bararatan, yang mereka adalah orang-orang yang baik, wa ballagu al-amanata, dan mereka telah menyampaikan amanah, wa addu ar-risalata, mereka juga telah menyampaikan kerasulan, risalah dari Allah, wa bihadza yakunu amana birusuli jami'an. Maka dengan ini seorang sudah dianggap dia beriman kepada rasul semuanya. Wa annallaha azza wajal ba'athahu bil hanifiyati as-samhati, dan Allah telah mengutus rasul tersebut dengan membawa agama hanifiyah, agama tauhid yang mudah. Kelewat ya. Tsumma yu'minu imanan khassan. Nah, tadi beriman pada rasul dengan keimanan yang global. Ya, keimanan yang global. Berapa sih rasul yang Allah sebutkan di Al-Qur'an? Cuma 25. Ada yang enggak Allah sebut? Banyak. Sementara dalam hadis Nabi sebutkan jumlah rasul 313. Berarti yang sisanya gimana? Kita imani secara global. Kita imani nama-nama mereka secara tafsil yang Allah sebutkan. Ya. Dan para nabi, 124 ribu para nabi, kita imani juga secara global. Ya. Wa tsumma yu'minu imanan khassan, kemudian seseorang dia mesti beriman kepada Rasul dengan iman yang khusus. Bi Muhammadin, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu khatamur rusuli, bahwa beliau adalah penutup para rasul, wa anna Allah azza wajal ba'athahu bil hanifiyati samhati, bahwa Allah mengutus beliau dengan membawa tauhid yang mudah. Ba'athahu bi dinil Islam, Allah mengutus beliau dengan membawa agama Islam. Alladzi ja'alahu khatamal adyani wa akhirar risalati, yang Allah menjadikan Islam tersebut sebagai penutup agama dan akhir kerasulan. Ya. Wadih ya. Kita mengimani seluruh rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita enggak membedakan antara rasul-rasul yang lain. Kita imani semua. Namun secara khusus kita hanya mengimani Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya secara khusus? Kita mengikutinya, menjalankan syariatnya. Nah, enggak seperti orang Yahudi memilah memilih. Nabi Isa mereka diustai, mereka ingkari. Nabi Muhammad SAW apalagi. Mereka hanya beriman pada Rasul yang mereka pilih-pilih aja. Dan mengingkari satu Rasul sama dengan mengingkari seluruh Rasul. Ya, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh Rasul. Padahal Allah utus hanya satu Nabi Nuh alaih kepada mereka. Al-qismu ats-tsani al-imanu at-tafsili birrusuli 'ala nahwi ma sabaqa bayanuhu. Yang kedua, beriman secara tafsili kepada para rasul seperti yang telah berlalu penjelasannya. Fihi maqamatun katsiratun fi dzalika ya yatba'u al-ilma at-tafsili bi ahwalir rusuli wa asma'ihim wa ahwalihim ma'a aqwamihim wa ma da'u ilaihi wa kutubihim wa nahwi dzalika. Naam. Yang di sini ada tingkatannya yang sangat banyak, tentu menyesuaikan ilmu, mengikuti ilmu secara tafsir tentang keadaan para rasul, nama-nama mereka, bagaimana kondisi mereka terhadap kaum mereka, dan apa yang mereka dakwahkan, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, dan seterusnya. Ya, kita imani Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Ya, kita imani Nabi Musa alaihissalam berdakwah di tengah kaum Bani Israel. Menghadapi ya Fir'aun. Taib. Dan mukjizat-mukjizatnya juga kita imani. Qala ba'daha. Dan kemudian Nabi SAW bersabda setelahnya, setelah beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, wa kutubihi. Dan kitab-kitabnya. Al-kutub qabla rusul. Nah, lihat disebutkan di sini. Rukun iman disebutkan kitab dulu baru rasul ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi baru wa rusulih. Ikut kitab dulu baru rasul. Ya, wa kutubihi wa rusulih. Al-imanu bil kutubi aidan imanun ijmali. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan pada rasul itu juga secara global. Ya tahaqqaqu al-imanu bihadzal rukni bi ayyumina al-abdu bi anna Allah azza wa jal anzala kutuban ma'a rusulihi ila khalqihi. Ya, yang perrealisasian kepada keimanan para rasul ini kepada kitab ini, kitab-kitab ini, ya kepada rukun ini, yaitu seorang hamba mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab ya kepada para rasulnya, ya, agar para rasulnya menyampaikan kepada para hamba-hamba Allah. Ya, ja'ala fi hadhihi al-kutubi al-huda wa nura. Ya. Wal bayyinati wa ma bihi yasluhu al ibad, yang Allah jadikan pada kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang Allah turunkan pada para rasul, entah Taurat, Zabur, apa, Zabur, Injil, Quran, Allah jadikan untuk ya umat hidayah, cahaya, bayyinati, penjelasan-penjelasan, wa ma yasluhu al ibad, dan segala hal-hal yang bisa memberikan kemaslahatan untuk para hamba. Ya. Semua Allah jelaskan. Wa anna hadhihi al-kutuba allati unzilat ma'ar rusuli kullaha haqqun. Ya. Dan bahwa kitab-kitab yang Allah yang diturunkan ya kepada para rasul ini semuanya hak. li'annaha min indillahi azza wa jalla, karena semuanya dari sisi Allah. Ini tentunya sebelum tertahrif pada kasus Taurat dan Injil. Sebelum tertahrif, sebelum tertahrif, sebelum terdistorsi, sebelum terubah, sebelum dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Ya, tabarakallahu fikum. Bahkan setelah tertahrif, ya ikhwah, Nabi SAW menyatakan kalau ada ahlul kitab menyampaikan isi itu, kata Nabi apa? La tusaddiquh wala tukadzibu. Jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Khawatir kalau kita benarkan, ternyata itulah yang tertahrif, yang sudah terdistorsi, sudah terpalsukan. Khawatir kalau kita dustakan, itu masih original. Paham gak sini? Tabarakallahu fikum. Ya. Namun kalau isi Injil misalkan yang jelas-jelas bertentangan dengan tauhid, tentu kita dustakan. Ya, enggak mungkin itu original demikian. Kalau yang bertentangan dengan tauhid. Semisal kalau ada redaksi bahwasanya Isa di situ mengaku sebagai anak Allah, itu enggak mungkin. Ya. Zakir Naik mengatakan karena dia sudah menamatkan Injil berkali-kali, enggak ada satu lafaz di Injil pun yang mengatakan Isa berkata aku adalah Tuhan. Nah, itu. Baik. Wallahu huwa al-haqqu al-mubinu. Ya. Karena itu dari sisi Allah dan Allah dialah yang hak yang menjelaskan. Wa ma kana min jihatil haqq fa huwa haqqun. Dan kalau Al-Qur'an itu dari sisi Allah, berasal dari Allah yang hak, maka apa yang disampaikan yaitu berupa Alkitab, apakah Quran, Sunnah, Injil, Taurat, Zabur, itu pasti hak. Ya, itu pasti benar karena berasal dari yang benar. Yang maha benar. Wa yuqinu bidzalika yaqinan taman, dan memberikan keyakinan pada yang dimaksud itu dengan keyakinan yang sempurna. Summa yuqinu wa yu'minu imanan khassan bi akhir hadhil kutubi ala wa huwa Al-Qur'an. Kan tadi mengimani secara global, kita imani Zabur Allah turunkan pada Daud, Taurat Allah turunkan pada Isa, kepada Isa, apa? Musa, Injil Allah turunkan kepada ya Isa. Ya, kemudian Allah turunkan juga berupa suhuf-suhuf pada Ibrahim dan Musa. Dan yang lainnya yang enggak Allah sebutkan, kita imani aja global. Allah juga menurunkan kitab-kitab pada para rasul. Apa namanya enggak tahu, kita imani saja global, secara global. Nah, keimanan secara khusus kita yakini secara khusus dengan kitab yang paling akhir, ala wa huwa Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Nah, mengimani secara khusus berbeda dengan mengimani secara global. Kita mengimani secara global, kita mengimani Taurat Allah turunkan pada Musa. Tapi kita tidak mengambil syariat yang ada di Taurat. Nah, kita mengambil syariat yang ada di Quran, itu keimanan kepada Quran secara khusus. Fakullama annahu yu'minu bil kutubi as-sabiqati at-taurati wal injili wa zaburi wa suhufi Ibrahim wa suhufi Musa wa nahwi dhalika yu'minu biha imanan aman ala ma anzalahullahu ala anbiya'ihi wa rusulih. Nah, maka sebagaimana seseorang dia mengimani kepada kitab-kitab yang terdahulu, apakah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Musa dan semisalnya, maka berarti dia telah beriman dengan kitab-kitab tersebut dengan keimanan yang umum, ya, dia mengimani atas apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Fa innahu yu'minu imanan khassan bihadzal Qur'ani. Adapun kepada Al-Qur'an, dia mengimaninya dengan keimanan yang khusus. Wa annahu kalamullahi mundu bada'a wa ilaihi ya'udu. Bahwa Qur'an itu adalah kalamullah sejak Allah mulai, ya, sejak wa minhu bada'a, dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal, wa ilaihi ya'udu. Dan kepada Allah lah Al-Qur'an itu akan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya kepada Allah lah Quran itu akan kembali, sebagaimana datang riwayat-riwayat diantara Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Mas'ud bahwa nanti ya menjelang hari kiamat, menjelang matahari terbit dari sebelah barat, Allah akan mengangkat seluruh mushaf-mushaf, ya lembaran-lembarannya Allah angkat ke langit, dan hingga nggak ada satu manusia pun yang menghafal satu ayat pun dari Al-Quran. diangkat secara hissi dan maknawi. Secara hissi, secara indrawi, memang diangkat, gak ada lagi musab-musab. Gak ada. Dan secara maknawi, semua manusia yang menghafal Quran, hatta satu Al-Fatihah pun, udah gak ada. Barulah nanti manusia yang paling buruk, itulah yang mereka nanti akan menghadapi tanda-tanda kiamat yang besar. Yang pintu taubat sudah tertutup, terbitnya matahari dari sebelah barat. Gak ada orang beriman. Allah hembuskan angin yang mematikan seluruh nyawa kaum muslimin. Allah angkat seluruh mushaf. Dan besoknya matahari terbit dari sebelah barat. Dan orang udah gak ada yang mengimani lagi. Gak ada yang, oh ini benar juga. Gak ada. Mereka menganggapnya bahkan fenomena alam. Gak ada. Gak ada. Jadi jangankan hari kiamat, matahari sebelah barat pun orang beriman udah gak ada. Yang di situ udah gak ada lagi taubat. Taubat sudah tertutup. Ya, pintu taubat sudah tertutup. Dan orang-orang menganggap saat itu mungkin fenomena alam. Nah, terbit dari sebelah barat. Mereka bangun pagi, matahari sudah di barat. Dan mereka menganggap ini sebuah hal yang menakjubkan. Ya. Dan itu sebentar lagi kiamat. Ya, mereka lah seburuk-buruk makhluk. Ya. Inna syirar al-khalq. Ya, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk ialah, ya, ialah orang yang taqumu sa'ah wahum ahya. Yang hari kiamat tiba, mereka masih hidup. Maka kalau ada gosip besok kiamat, tidak mungkin. Mushaf masih ada. Orang beriman masih hidup. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Besok berarti matahari masih terbit dari sebelah timur. Orang beriman masih ada. Para ulama masih ada. Mushaf masih ada. Penghafal Quran masih ada. Ya, betul ini dekat hari kiamat, betul dekat. Tetapi nanti, Herin udah mati dulu. Herin masih hidup, Herin. Gitu Herin ya. Mana lagi tadi? Wa annahu hujjatullahi 'alan nasi ila qiyamis sa'ah. Dan bahwasanya Quran itulah hujjah Allah kepada manusia sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Wa annahu bihi nusikhat jami'ur risalat. Bahwa dengan Quran dihapuslah seluruh risalat. Ya, jadi enggak benar nih ya kalau ada orang zaman sekarang dia bertauhid, dia enggak berbuat syirik, dia enggak makan babi, tapi dia ikut syariatnya misalkan Taurat yang original, Injil yang original, yang gak ada tertahrif. Misalkan dia tahu ada manuskrip Injil asli. Nah, dia beriman aja, gak bisa. Ya, karena Quran menghapus seluruh risalah-risalah sebelumnya. Umar bin Khattab pernah kagum. Kita kan kemarin di masa Jahiliyah diterangkan masalah zina ya. Di Taurat ada hukum rajam. Ya gak? Nah, Umar bin Khattab membaca Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Suryani. Karena banyak Yahudi yang tinggal di Madinah waktu itu. Maka Umar bin Khattab membaca lembaran dalam bahasa Arab dan Umar mengatakan, "Wah, ini sama dengan Quran nih. Sama." Orang-orang memberikan kode kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya Rasulullah SAW sangat marah. Sangat marah. Maka Umar pun tahu Rasulullah SAW marah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Nabi Musa yang Allah turunkan Taurat kepada beliau, alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Isa, kepada apa? Kepada Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa saat ini masih hidup, dia enggak memiliki kelapangan. Kecuali dia mesti mengikuti aku. Udah letakkan Tauratnya, beriman kepada Al-Quran. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Injil. Turun nanti di akhir zaman. Menjelang akhir masa. Turun. Ya. Bersama malaikat. Dia akan turun di Syam. Dan dia akan berperang bersama Mahdi dan kaum muslimin. Melawan Dajjal dan 70 ribu Yahudi Asfahan. Dan dialah yang akan menombak Dajjal bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sholat lima waktu, bermakmum dengan Imam Mahdi. Sholat lima waktu, sholat nafilah. Yang sholat-sholat ibadah-ibadah kita saat ini, gak ada di syariatnya di Nabi Isa. Ya, jadi gak bisa seorang mengatakan dia Islamnya Islam Injil asli. Waktu itu ada orang-orang yang seperti itu. Di daerah Jawa Timur, beriman dengan Injil asli. Muslim mereka, kafir, gak bisa. Ya, mesti beriman pada Al-Quran. Dan beriman pada Quran, cakupannya beriman pada As-Sunnah. Gak mungkin seorang beriman pada Quran, tapi menafikan As-Sunnah. Maka aliran ingkaru sunnah, itu adalah aliran kekufuran. Dan gak mungkin menafikan As-Sunnah tanpa mengikuti Quran tanpa mengikuti As-Sunnah. Sementara di Al-Quran perintah mengikuti Sunnah. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allah syadidul iqab. Dan apa yang Rasul ya, bawa pada kalian, ambil. Dan apa yang Rasul larang dari kalian, tinggalkan. Wa atiullah wa ati rasul, taatilah Allah, taati rasul. Wa may yuti rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul berarti dia taat pada Allah. Allah berikan juga konsekuensinya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Tuh lihat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi pada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Terus kita mau beribadah pada Allah, kalau enggak ada sunnah mau pakai apa? Di Al-Qur'an perintah salat, wa aqimu shalah wa aqimu shalah. Dirikanlah salat. Dari mana kita tahu maghrib 3 rakaat? Ada di Al-Qur'an? Ayat apa? Isya antar 4 rakaat. Ada baca Al-Fatihah. Ya, rukun-rukunnya. Takbir niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua sujud tumakninah. Ya, kemudian rukun-rukunnya lagi tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud, berselawat pada Nabi, salam yang pertama rukun-rukunnya. Ada di Al-Qur'an? Gak ada. Nah, ini gak mungkin. Seluruh ibadah pasti ada di As-Sunnah. Penjelasannya. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian lanjut lagi. Ya. Wa jami'ul kutubi min qablu. Dan seluruh kitab-kitab sebelumnya itu dihapus oleh Al-Quran. Ya. Wa annahu hujjatullahi al-baqiyati ala nas. Dan Al-Quran adalah hujjah Allah. Ya. Yang baqiyah, yang tetap akan langgeng kepada manusia. Makanya dengan turunnya Quran itulah hujjah. Wa anna hadzal kitaba muhaiminun ya ala jami'il kutub, dan bahwasanya kitab inilah ya, kitab inilah ujian atas seluruh kitab-kitab. Wa ma fihi muhaiminun ala jami'i masabaq, dan dia adalah ujian atas seluruh yang kitab-kitab sebelumnya. Kama qala azza wa jalla fi wasfi kitabih, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman ketika mensifati kitabnya Al-Qur'an, wa muhaiminan 'alaihi, dan ujian atasnya. Wa anna ma fihi minal akhbari yajibu tasdiquha. Ujiannya maksudnya apa? Kalau ada kabar-kabar di Al-Qur'an, yajibu tasdiquha, wajib dibenarkan. Wa ma fihi minal ahkami yajibu imtithaluha, dan kalau ada hukum-hukum di Al-Qur'an, wajib dilaksanakan. Wa anna man hakama bi ghairihi faqad hakama bi hawahu, siapa yang berhukum dengan selainnya berarti dia telah berhukum dengan hawa nafsunya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, hadza kulluhu minal iman al khasi bil Quran. Ya, dan berarti dia termasuk orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ini semua terkait beriman kepada Quran secara khusus. Ya. Baik, beriman kepada apa namanya kitab Rasul. Nah, yang kelima, wa ba'da dzalik wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari akhir maksudnya hari kiamat. Hadza huwa ar-ruknu al-khamisu, ini rukun yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman pada hari akhir, ai al-imanu bi yaumil kiamat, yaitu beriman pada hari kiamat. Wa tahqiqu hadza rukni, dan realisasian mengimani rukun ini, rukun yang kelima ini, yakunu bi ayyukina hadzal abdu wa yu'mina bi ghairi syakkin. Itu seorang hamba meyakini dan mengimani tanpa ada keraguan. Enggak boleh ragu. Ragu akan hari kiamat dianggap mendustakan hari kiamat. Allah tegaskan, za'mal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir menyangka, menduga. Kenapa mereka menduga-duga, menyangka-nyangka? Karena ada syak, keraguan. Allah sebutkan, za'mal ladzina kafaru, orang kafir menyangka, menduga mereka itu tidak akan dibangkitkan. Dan orang kafir itu kepedian, musyrikin. Mereka mengimani hari kiamat enggak tegak. Mereka beriman sama Allah, beribadah pada Allah, tapi mereka enggak mengimani hari kiamat. Dan kata mereka, kalaupun ada hari kiamat, pasti mereka dapat kebaikan. Nah, itu kepediannya orang-orang musyrikin. Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul beliau ketika menjelaskan poin ini, beriman kepada hari akhir termasuk diantaranya ialah mengimani azab kubur atau nikmat kubur. Kalau ada orang gak percaya azab kubur, cacat keimanan dia kepada hari akhir. Dan mengimani hari akhir dijelaskan di kitab-kitab akidah, mengimani hari kiamat, ya, mengimani dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, mengimani adanya haud, mengimani adanya sirat, mengimani surga neraka kekal selama-lamanya. Namun Syekh Shalih Al-Syekh di sini akan menjelaskan. Cukup seorang beriman pada hari akhir, dia cukup mengimani dia akan dibangkitkan, dihisab, ada surga neraka. Haud, telaga Nabi wajib diimani enggak? Tapi saya mau tanya sama antum jujur. Emangnya antum sebelum ngaji-ngaji kayak gini ada, antum tahu ada haud telaga Nabi? Hah? Seandainya Allah matikan antum sebelum kenal pengajian ini, tapi antum mengimani ada hari kiamat, ada dibangkitkan, ada dihisab, ada surga neraka. Cacat enggak keimanan antum terhadap haud? Terhadap hari kiamat? Enggak. Ya, para ulama menjelaskan, kalau kita belum tahu ada keterangan mengenai haud, ya, mengenai telaga Nabi misalkan, kita mati ini. Ada kan banyak tuh kaum muslimin, dia enggak kenal haud, enggak ngaji dia wasitiyah, enggak ngaji dia Ha'iyah ibn Abi Daud, enggak ngaji dia kitab-kitab ulama, dia cuma mengimani hari kiamat akan dibangkitkan, akan dihisab, akan diadab, atau akan ada didapat nikmat di surga atau neraka. Kan cukup ya. Kayak orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek kita. Mengimani itu aja udah cukup. Tapi kalau udah datang keterangan nih, hadis-hadis tentang haud telaga Nabi, wajib diimani. Paham gak sih nih? Nah, wajib diimani. Paham sih? Taib. Mana lagi tadi? Sampai mana? Ayah. Wa tahqiqu hadzal rukni yakunu bi ayyukina hadzal abdu wa yu'mina bi ghairi syakkin. Nah, ini dia tanpa ada keraguan, bi anna thamma yauman ya'udun nasu ilai, bahwa nanti akan ada yauman, suatu hari yang manusia nanti akan kembali pada hari tersebut. Yub'atsuna fihi wa ilaihi, manusia akan dibangkitkan pada hari itu dan akan menuju kepada Allah. Yuhasabuna fihi, mereka akan dihisab pada hari tersebut. Wa anna kulla insanin majziyun bima fa'ala, bahwa semua manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Li annal amra laisa muntahiyan bil maut, karena perkara kehidupan kita ini enggak berakhir dengan ada kematian. Bal samma yaumun, bahkan ada suatu hari. Yajtami'u fihi annasu, yang manusia nanti akan berkumpul, ya. Fa yaqtassu minadz zalimi lil mazlumi, maka orang yang zalim, ya, hari tersebut akan menceritakan mana yang zalim, mana yang terzalimi. Wa yuhasabu annasu ala a'malihim, manusia akan dihisab sesuai dengan amal-amal mereka. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ya. dan setiap jiwa akan disempurnakan atas apa yang ia kerjakan, dan Allah mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Disempurnakan balasannya, apakah kebaikan atau azab. Idza amana bihadzal qadari, idza amana bihadzal qadri, apabila dia beriman dengan kadar seperti ini aja, dia mengimani bahwa nanti dia akan dibangkitkan, akan dihisab, ya. Dia akan dikembalikan pada Allah, akan dihisab, akan dibalas, akan berakhir dengan surga atau neraka, di ini aja udah cukup. Wa anna hunaka yauman sayakunu, bahwa nanti ada suatu hari yang akan terjadi. Wa annahu sayubatsu min jadidin, bahwa dia nanti dia akan dibangkitkan dari rupa yang baru. Kan dia udah hancur dalam bentuk tulang belulang, nanti Allah bangkitkan dia sendiri. Fa innahu qad haqqaqa hadha rukna, berarti dia telah merealisasikan keimanan di rukun ini. Ya. Taib. Paham gak sini? Beriman pada azab kubur, mungkin dia gak tahu juga. Tapi dia gak mendustakan. Ya, dia gak mendustakan. Ya, dia gak tahu mungkin ada malaikat mungkar nangkir, dia gak tahu. Tapi dia gak mendustakan. Ya, yang dia imani bahwa nanti akan ada hari kiamat, dibangkitkan, dihisab, ya. Kemudian dia nanti akan dilewatin sirat, masuk surga atau neraka, udah cukup. Tapi kalau udah dapat kabar-kabar tentang azab kubur, apalagi haud, telaga Nabi, maka diwajib beriman. Ya, itu iman secara global. Wa ba'da dzalik al-imanu at-tafsili bil yaumil akhir. Baru ada keimanan kepada hari akhir yang bentuknya adalah perincian. Hadza yatba'ul ilma bima ja'a fil kitab bil kitabi was sunnati min ahwali yaumil qiyamati. Ini tentunya mengikuti pengetahuan, ya, tentang keterangan yang datang dari Quran dan Sunnah, yaitu berupa keterangan tentang keadaan-keadaan hari kiamat. Wa min ahwalil quburi, keadaan tentang, ya, kubur, di kuburan. Wa hawali ma yakunu yaumal qiyamah, dan keadaan apa yang terjadi pada hari kiamat. Minal imani bil haud, ya, berupa beriman kepada telaga haud. Wal mizan, lihat mizan. Masuk gak pembahasan haud dan mizan di buku-buku akidah? Masuk gak? Masuk, enak aja gak masuk, masuk. Di wasitiyah masuk. Ya. Ada orang nih, nenek kita, kakek kita, dia gak tahu ada mizan, neraca. Yang kita tahu kakek kita itu beriman ada nanti hari kiamat. Akan dihisab. Hari kiamat otomatis dia mengimani, dibangkitkan. Akan dihisab, akan berakhir dengan pembalasan surga atau neraka. Mati dia. Kita gak pernah dengar kakek kita berbicara tentang haud. Mungkin kita dapat kabar dari paman kita. Kakek kamu gak tahu haud, gak tahu mizan. Tapi dia cukup mengimani ini. Selama dikasih tahu, dia gak nentang, udah cukup. Maka dia muslim. Paham gak sini? Dia muslim. Jangan ribet, ya, menghukumi orang. Gak boleh ribet. Ingat ya, kata para ulama kita, utu al aslu fil mu'min salamatul i'tiqad. Hukum asal seorang muslim itu selamat akidahnya. Gak perlu ribet-ribet cross check. Gak perlu. Apalagi kita tinggal di mayoritas yang banyak kaum muslimin. Gak perlu ribet-ribet. Antum beli ayam, orangnya muslim, udah hukumi dia muslim menyembelih dengan nama Allah. Selesai. Gak perlu tatabuk dulu. Pak, tadi nama Allah gak nyebut. Ngapain orang dia muslim kok? Kecuali antum ini ada di Korea. Yang mayoritas kafir. Makan babi, makan kecoa, makan apalah. Ya, baru kita hati-hati. Kita baru. Ini kita mayoritas kaum muslimin. Udah, gak perlu. Ada MUI-nya gak? Antum beli cilok, emang ada MUI-nya? Hah? Bener gak, Erin? Ya, antum beli cilok, beli kue putu, ada MUI-nya gak, Bang? Ribet amat. Yang jual muslim udah selesai. Ya, antum pulang kampung, saudara-saudara antum kaum muslimin, walaupun isbah, walaupun cukur jenggot, gak ada, mereka kaum muslimin. Ucapin salam. Ya. Dia mati, sholatin gak? Sholatin. Ngapain? Bisa jadi dia mengingkari hari kiamat. Enak aja menghukumi akidah seorang, bisa jadi. Enggak bisa. Ya. Hatta kalau ada kabar, tapi dia pernah ziarah kubur makam wali loh. Emangnya pasti berbuat syirik? Ya. Bisa jadi dia ikut-ikutan aja. Dia enggak minta kepada penghuni kubur. Kapan sih seorang dihukumi musyrik? Kalau jelas, terang benderang, enggak ada samar, dia meminta kepada penghuni kubur. Paham enggak sini? Kalau dia berdoa pada Allah, cuman dia terkena tipuan iblis, doa di kuburan orang soleh mustajab. Kalau di masjid enggak khusyuk. Tapi dia doanya kepada Allah, syirik enggak? Enggak, bid'ah. Parah lagi nih. Dia bertawassul kepada kedudukan nabi, kedudukan orang soleh. Syirik enggak? Bingung antum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab udah bicara loh. Syekh bin Bas telah menjelaskan. Enggak. Yang syirik itu kalau dia bertawassul dengan zat. Jah itu apa sih? Jah kedudukan. Misal dia begini. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika hada ya Rabb. Urzukni misalkan. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ya Allah. Dia tawassul pakai apa? Aku bertawassul dengan jah kedudukan nabi engkau ini ya Allah. Hamba engkau yang soleh ini ya Allah. Berilah rezeki padaku. Musyrik enggak? Enggak. Bid'ah. Sebagian ulama menghukumi syirik, tapi syirik asghar, bukan syirik akbar. Kapan dikategorikan syirik akbar? Kalau dia bertawassul dengan zat. Dengan zat si mayit. Ya, wahai mayit, sampaikan doaku kepada Allah. Baru dia meminta kepada si mayit, yang itulah hakikat kesyirikan musyrikin Quraisy dulu. Jadi enggak gampang menghukumi. Lihat, paham enggak sini ya? Jadi kaum muslimin yang kita temuin di kampung, kaum muslimin, enggak perlu setelah kita belajarin, wah, jangan-jangan keimanan dia hari kiamat cacat nih. Enak aja kita menghukumi orang kayak gitu. Ya. Baik, paham enggak sini? Ya. Antum pulang ke Bandung. Orang kampung antum kan banyak tuh ya. Ada enggak yang ngaji-ngaji gini? Ngaji usul salasa? Enggak ya? Enggak ada. Manhajnya berarti mereka apa? Saya serius tanya sama antum Chandra. Manhajnya apa? Kaum muslimin. Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. Iya. Kecuali nampak penyelisihannya. Baru dihukumi bukan ahlussunnah. Ya. Itu pun juga kata Ibnu Taimiyah kan, wal bid'ah allati yu'addu sahibuha ahlal ahwa wa mubtadi'ah, ahli bid'ah yang pelakunya nanti bisa dianggap ahli bid'ah, itu terbatas pada bid'ah kakap. Kalau sekedar kenduri kematian, enggak bisa disebut sebagai ahli bid'ah. Di tahlilan 7 hari, la ilaha illallah. Nah. Iya, sama maulidan juga. Perbuatannya bid'ah. Tapi kalau dia Rafidah, Jahmi, Murji'ah, Mu'tazilah, baru ahli bid'ah. Paham ke sini ya? Taib. Jadi orang kampung antum, ntar nih yang pakai, antum orang Sunda ya? Ya, yang pakai ini, hatta dia maksiat sekalipun, bawa seruling gitu kan. Dan musik. Hah? Muslim kan? Ahlussunnah enggak? Ahlussunnah. Fasik tapi ya. Fasik kalau dia melakukan maksiat, tapi ahlussunnah. Berarti salafi dong. Nah, iya, hukumi orang kayak gitu. Jangan antum ribet membatasi salafi siapa. Ribet amat. Terus memang kalau antum enggak menghukumi muslim itu salafi, berarti apa? Ada opsi ketiga. Cuman satu. Satu salafi, satu ahlu bid'ah. Enggak ada ke opsi ketiga. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Wa ma ba'dal haq illa dhalal. Enggak ada kebenaran yang datang setelah kebenaran melainkan itu kesesatan. Enggak ada. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, berikutnya kata Syekh. Ya. Minal iman bil haud wal mizan was suhuf. Suhuf wasirat wal imani bi ahwalin nas sirat, ya, dan juga mengimani keadaan manusia fil arasat, di Arafah, di padang Arafah, wahwalin nasi, ya, ba'da ay yajuzu as-sirat, ba'da an yujawizu as-sirat, dan keadaan manusia setelah mereka melewati sirat. A'ni, yaitu yang saya maksud, al-mu'minina alladina yadkhulu al-jannata, yadkhulun al-jannata, yaitu kaum mu'minin yang maksud surga. Wa ma yakunu ba'da an yujawizu as-sirat, dan bagaimana keadaan mereka setelah mereka melewati sirat. Wa ma yadkhul jannata awla awalan, dan yang masuk surga yang pertama kali. Wa ahwalun nasi finnar, dan keadaan manusia di neraka. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, ya. Wa ahlul zulmah wal jisr, hadhihi kulluha umurun tafsiliyatun la yajibu, perhatikan, la yajibu al imanu biha ala kulli ahadin. Nah, ini semua tuh jisr, itu jembatan, jembatan yang di sirat, yang lebih tipis daripada rambut itu, ya. Bagaimana keadaan orang-orang melewatinya tadi itu? Apakah ada yang secepat kilat? Apakah ada yang secepat angin? Secepat kuda? Ada yang merangkak? Ya. Orang mungkin nggak tahu. Nenek kita, kakek kita emang ngerti ya, Pak? Nenek moyang kita nggak tahu. Ya nggak? Udah, kita imani kakek kita Muslim, bukan? Selama nggak nampak, kakek ente kuburiun. Ya. Siapa yang bilang? Katanya, percaya nggak? Nggak, enak aja menghukumi status kafir apa nggak kafir, katanya. Nggak bisa. Apalagi yang kayak begini. Paham nggak sih? Ya. Nah, perhatikan kata Syekh. Ya, ini semua perkara-perkara tafsiliyat, tafsiliyah, perincian mengenai iman kepada hari akhir. La yajibu al-imanu biha ala kulli ahadin. Perhatikan, yang enggak wajib mengimani mengenai hal ini semua bagi setiap orang. Ya. Bagi setiap orang. Illa man sami'aha, kecuali orang yang sudah dengar, dia wajib mengimani. Ya. Kecuali dia sudah dengar. Kalau enggak, baru dia terdampar dalam bid'ah. Illa man sami'aha fin nususi fa innahu yajibu alaihi al-imanu bima sami'a. Kecuali yang dia dengar dari nas-nas, dari Quran Sunnah, mengenai keterangan haud, mengenai keterangan sirat, ya, keadaan penduduk surga, maka dia wajib mengimaninya ini sesuai dengan yang dia dengar. Kita imani enggak Allah dilihat di hari kiamat? Ya? Imani enggak? Ada kakek antum mangnya tahu Allah diingat dari hari kiamat. Tahu enggak? Dia baca enggak kitab-kitab kayak begini? Kita, dia baca enggak Hayya Wasithiyah? Kakek saya lah, enggak usah kakek antum, kakek ana juga. Orang awam, nenek saya juga. Orang awam taunya apa hari kiamat. Tapi dia enggak mengingkari. Enggak mengingkari Allah akan dilihat. Kalau udah dikasih tahu hadis, terus dia mengingkari, baru dia Mu'tazilah. Paham enggak sini? Tapi kalau dia enggak tahu, beriman enggak dianggap? Dianggap beriman enggak sama hari kiamat? Yang keberiman. Emangnya sebelum kita kenal pengajian, kita tahu Allah akan dilihat. Kita dengar hadisnya, inna rabbakum, ya, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fiha. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di hari, di nanti di surga seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian enggak desek-desekan. Emang kita tahu hadis itu? Hah? Terus kalau kita waktu itu belum ngerti, kita udah balik mati, cuman kita mengimani secara global hari kiamat tadi, dianggap gak kita beriman pada hari kiamat? Cacat gak keimanan kita pada hari kiamat? Enggak. Berarti paham sini ya? Paham gak? Taib. Ini agama kita ini mudah, samha. Ya. Lakin lau qala qailun, namun seandainya ada orang yang menyatakan, ana la a'lamu hal sama haudun amla, saya enggak tahu apakah di hari kiamat ada telaga haud atau enggak. La adri, saya enggak tahu. Hal sama mizanun amla, saya enggak tahu apakah ada timbangan di hari kiamat, timbangan kebaikan, timbangan atau enggak. Wa nahwi dzalik. Maka kalau ada orang yang berkata gitu, kata Syekh, yu'arrafu, dia mesti dikasih tahu. Bin nususi, berdasarkan nas Quran Sunnah. Fa in arafa, kalau dia sudah tahu, fa angkara, namun dia mengingkari, wa kadzdzaba, dan dia menustakan, fayakunu mukadziban bil Qur'ani was sunnati. Baru dia dianggap orang yang mendustakan Quran dan sunnah. Taib sudah masuk adzan isya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.